Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qul qayyim rahimahullahu ta'ala wa bil musnad wa sunan an Uqbah bin Amir qala amarani rasul sallallahu alaihi wasallam naqra bil mu'awidat fi dubri kull salatin. Rawahu Abu Hatim bin Hibban bi sahihi wal Hakim bin Mustadrak wa qala sahih ada satu Muslim wa ada Tirmizi bil muawidatain. Wa bi mujam Tabrani wa Musnad bi ala al Mausidi min hadith Umar bin Marhan wa qad taqallima fihi an Jabir yarfa'u. Jadi perbincangan tentang masalah keabsahan dari Jabir Afan atau kelima fi, maksudnya Umar bin Nabhan, sebagian menyatakan beliau dhaif. Dari Jabir ya Rasul, salatun man jabihinna mal iman dahala min ayyi abwabil jannah sya'a wa zuiza min nuhuril a'in hadis sya'a. Tiga amalan, tiga perkara yang barang siapa yang datang dengannya, maksudnya melakukan dan mengamalkan yang mahal iman, dia akan masuk surga dari pintu manapun dia mau, dia kendaki, dan dia akan dinikahkan dengan bidadari yang dia mau, dia kendaki. Apa itu? Yang pertama, man afa an qatilihi, yang memaafkan pembunuh keluarganya. Ya, memaafkan qatil, yang qatil dari kerabatnya, dimaafkan, tidak dikisos. Wadda dainan khafiyan, ya, menunaikan hutang khafiyan. Yang ketiga, waqara'a fi dubri salati maktubatan samarat, dan membaca di setiap akhir salat. Qul Allahu ahad asamarat 10 kali. Qul Allahu ahad. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Ohidahunna ya Rasulullah?" Qala, "Ohidahunna." Tapi tadi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, fihi Umar bin Nabhan, dhaif, hadis dhaif. Qala wa sa mu'adhan an yakula pirbirka salatin, dan beliau berwasiat kepada Mu'ad untuk membaca setiap akhir salat, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Qala rahimahullahu ta'ala, wa duburus salah yahtamil qabla salam wa ba'dah. Kata beliau, dubur salat itu yahtamil qabla salam, bisa jadi sebelum salam, bisa jadi ba'dah, ba'dah salam. Wa kana syaikhuna, yani Ibnu Taimiyah rahimahullah, yurajjihu, menguatkan an yakuna qabla salam, menguatkan sebelum salam. Wa raja'tu fi, ya, aku tanyakan lagi, mengulang pertanyaan, apa itu maksudnya dubur salah? Faqala, duburu kulli syai' minhu. Kadubur hayawan. Dubur kulli syai' itu adalah bagian darinya. Seperti dubur hewan, bagian darinya. Sehingga dubur salah ini bagian dari salat, sebelum salam. Nah, sudah kita baca dalam syarah hadis salihin, sebelum Thaymin rahimahullah memberikan satu kaidah bahwasanya kalau yang terkait dengan doa, maka dubur salat ini maksudnya adalah qabla salam. Kalau yang terkait dengan zikir, maka ba'da salam. Dan syarat salihnya sudah kita baca. penjelasan beliau tadi rahimahullahu taala, hadis terkait dengan masalah makna hadis dubur salat, kalau itu terkait dengan doa maka dibacanya qoblah salam. Terkait dengan zikir, maka dubur sih maksudnya adalah ba'da salam. Karena dubur itu bisa dubur salat bisa qoblah salam ba'da. Kalau doa qoblah salam, kalau zikir ba'da salam. Faslun ketika Nabi rahimahullahu taala wa kana Rasulullah sallam idza shala ila jidar ja'ala bainahu wa bainahu qadra mamar syah. Beliau bila salat menghadap dinding, sutrahnya berupa dinding, maka beliau jadikan jarak antara beliau dengan dinding tersebut kira-kira ada ruang untuk bisa lewatnya kambing. Maksudnya antara tempat sujud, antara tempat sujud dengan sutrah, dengan dinding. Ya, kira-kira ada jarak seperti itu. Walam yakun yataba'ad anhu, beliau tidak menjauh dari sutrah, dari dinding menjadi sutrah. Bal amara bil qurbi min sutrah. Ya, bahkan beliau memerintahkan untuk dekat dari sutrah. Qala wa kana idza shalla ila udin aw amudin aw syajaratin ja'alahu ala hajibil ayman aw al aysar wa lam yasbun lahu samdan. Dan beliau jika salat menghadap kayu atau tiang atau pohon, boleh jadikan di sisi kanan atau kiri, tidak menghadap lurus, tegak lurus. Ini di antara permasalahan sutra. Dan kita bisa lihat di sahabat Nabi, ya, Syarban rahimahullah taala menguatkan, ya, yang sahih yang benar adalah lurus dengan sutra. Ini kalau beliau pendapatnya, iya, agak sutrah itu di sebelah, agak menyamping kanan atau menyamping kiri, tidak lurus dengan tempat berdiri. Tapi yang sahih sebutkan dalam sifat Nabi dilihat itu lurus. Iya, lurus dengan tempat berdiri kita. Wa kana yarkuzu al-hirbah fi safar wa bariyah. Beliau kadang menancapkan hirbah tempat kecil untuk sutrah dalam safar. Iya. Atau ketika sedang di padang pasir, faisalli ilaiha, beliau menghadap itu sutrahnya. Fatakun sutrahu, menjadikan hirbah tadi sebagai sutrah. Wa qali yuridu rahilatah, kadang beliau ya menyengaja yuridu, jadi maksudnya menjadikan rahilahnya di arah kiblat, faisalli ilaiha, dia salat yang menjadikan rahilahnya, kendaraannya sebagai sutrah. Wa kana ya'khudh rahl fa'diluhu wa yusalli ila akhiratihi. Kadang beliau mengambil pelana, iya, beliau luruskan untuk salat, menjadikannya sebagai apa namanya sutrah. Wa amara al-musalli musalliya an yastatira walau bisahmin atau ason. Dan beliau merintahkan seorang sholat untuk bersutrah walaupun dengan anak panah atau dengan tombak. Syalbani menguatkan hadisnya, la tusalli illa ila sutratin, atau la yusalli ahadukum illa ila sutratin wal yadnu minha. Jangan seseorang kalian sholat kecuali dengan menghadap sutrah. Waliyadnu minha, dan akan mendekat darinya, dari sutra. Itu dah dikutu syalabani rahimahullah ta'ala. Qala fa'ilam yajid faliyakhutta khattan fil ard. Kalau tidak ada maka hendaknya menggaris di tanah. Tapi hadisnya dhaif, terkait dengan sutra berupa garisan, hadisnya dhaif. Qala Abu Daud samitu Ahmad bin Hanbal yaqul al-khattu ardan, ya, mislul hilal, ya, garisannya menyamping seperti hilal. Tetapi hadis masalah sutra dengan khat dhaif. Kata Syalbani rahimahullah ta'ala, isnad dhaif, wafihi itirabun syadidun wabajhulan. Iya, ada itirab dan juga ada luar majhul dalam sanadnya. Waqala wabillah al-khattu bitul. Waqala abdullah al-khattu bitul. Wa amal asa patun sabu nasban, dipancangkan kalau. Fa'ilam yakun sutra baina sahha anhu yaqta salatahu al-mar'ah wal-himar wal-qurb asdad. Dan kalau dia salat tidak memakai sutra, kalau tidak ada sutra dia ketika salatnya, maka telah sahih, akan membatalkan salat dia wanita, himar, dan haji hitam. Wasabata dalika anhu min riwayat Abi Dzar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Ibn Abbas wa Abdul bin Quffal yaqta'u salat ahadikum idza lam yakun baina yadayhi mislu mi'at rahli al-mar'atu wal himar wal kalbu aswad. 3. Qala rahimahullahu ta'ala, itu diriwayatkan dari 4 sahabat, Abu Dzar, Abu Hurairah, Ibn Abbas, dan Abdul bin Quffal radhiyallahu anhum. Wa mu'aridu hadhihi al-ahadith qisman. Adapun yang zahirnya bertentangan dengan hadis ini, yang zahirnya bertentangan dengan hadis yaqta'u salat ahadikum idza lam yakun baina yadayhi mislu mi'at rahli, yani akan membatalkan salat jika tidak ada sutra di hadapannya, mar'ah, himar, kalbu aswad. Yang bertentangan dengan hadis ini zahirnya itu qisman, ada dua kemungkinan, dua macam. Imma sahihun ghairu sharih wa sharihun ghairu sahih, yang kedua. Ada yang sahih hadisnya tetapi tidak sharih bertentangan dengannya. Ada yang sharih terlihat bertentangan dengan hadis tadi tetapi ghairu sahih. Sehingga pada yutrakul amal biha, jangan sampai ditinggalkan amal dengan hadis-hadis tadi, ya, untuk beramal salat dengan sutra di mu'adzin ya hadza sya'nu, dengan hadis-hadis yang menentang yang bikin keadaannya, imma sahih ghairu sharih atau sharih ghairu sahih. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa Aisyah radhiyallahu anha naimatan fi kiblatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dan Aisyah radhiyallahu anha tidur di arah kiblatnya. Wa ka'anna dhalika laysa kalmar. Dan seperti kata Ibnu Qayyim, perbuatan tersebut berbaring itu bukan seperti lewat. Yang batal itu kalau lewat, melintas. Kalau ini berbaring. Ya, beda antara berbaring dengan lewat. Bainar rajula muharramun alaihi bil murur bainal musalli wala yukrahu lahu an yakuna labithan bain yadayhi. Karena seorang laki-laki pun diharamkan dia lewat di hadapan orang salat. Tapi tidak dibenci, tidak mengapa dia duduk berada di depan orang salat. Bahkan mar'ah, demikian juga wanita, yaqta'u mururuha as-salah, yang membatalkan sholat itu lewatnya dia, duna dubtia, bukan berada dia di depan orang sholat. Nama Allah alam bisawab. Nama cikgu insyaAllah, Allah alam.